Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sangat banyak kepada Allah atas segala limpah nikmat kurnia kepada kita. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu sekali lagi selepas hampir 2 bulan kita berehat untuk Ramadan dan juga untuk cuti Aid Fitri. Dan alhamdulillah kita insyaAllah akan teruskan pembahasan kita dalam kitab Taharah daripada kitab Bulugh Al-Maram. Dan kita telah sampai kepada kitab Al-Ghusl ataupun kitab Mandi. Dan kita baca beberapa buah hadis Rasulullah SAW tentang asal-usul mandi dan begitu juga tentang hukum junub. Dan antara hadis yang telah kita baca juga adalah hadis yang dipertikaikan, yaitu tentang perintah untuk mandi daripada janabah dan untuk hari Jumaat, dan kerana berbekam dan kerana telah memandikan mayat. Baik. Di dalam hadis tersebut, yaitu dalam kisah 212, adapun tentang mandi janabah, itu memang ada perintahnya, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mandi janabah, tidak ada khilaf tentang hal itu. Begitu juga tentang hari Jumaat. Adapun berkaitan dengan dua jenis mandi lagi, iaitu kerana berbekam dan kerana memandikan mayat, itu terdapat pembahasan. Adapun tentang mandi Jumaat akan disebutkan hadis-hadisnya selepas hadis yang berikutnya itu. Iaitu hadis yang berikutnya adalah hadis mandi kerana masuk Islam, iaitu hadis yang terdapat di dalamnya kisah Umamah ibn Uthal radhiyallahu anhu, yang apabila dia masuk Islam, Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar, pengarang kitab, di sini diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sanami, dan asalnya di dalam Muttafaqun Alaih, seperti ini dalam Al-Bukhari dan Muslim. Dan telah kita katakan bahawa ada pun asal ataupun hadis asalnya di dalam Bukhari dan Muslim ada kisahnya, tetapi tidak disebutkan di situ Nabi perintahkan sahabat nak masuk Islam ni untuk mandi. Yang ada hanyalah apa? Dia sendiri yang pergi mandi dan dia masuk Islam. Jadi kerana itu kita telah bahaskan khilaf di kalangan ulama tentang hukum mandi kerana masuk Islam. Ada yang mengatakan wajib mengikut zahir hadis ini dan hadis lain, dan ada yang mengatakan tidak wajib kerana hadis ini syadz, kesalahan dengan hadis di dalam Bukhari dan Muslim. Dan juga mereka melihat dalil-dalil lain. Umumnya Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat yang ramai apabila masuk Islam untuk mandi. Baik. Dan terdapat pendapat yang ketiga yang mengatakan kalau seseorang yang masuk Islam itu dalam keadaan junub, barulah wajib mandi. Kalau dia tak dalam keadaan junub, tak wajib mandi. Itu mazhab Hanafi, tak silakan. Ya kan? Cerita dah panjang, dah lama. Lepas tu kita bawa cerita puasa, jadi makinlah jauh. Ini sekadar recap sekejap saja. Ada pun hadis yang kita akan bahaskan pada malam ini, insyaAllah dalam hadis 105, muka surat 215. Betul? Nah, berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Akhrajahu Sab'ah. Yang maksudnya dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Al-Ansari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumaat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah, yakni baligh. Jadi diriwayatkan As-Sab'ah. Apa makna As-Sab'ah? Yang tujuh. Yang tujuh tu siapa? Pertama Bukhari dan Muslim dah dua, dan empat lagi adalah Ashabu Sunan, iaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Itu campur empat dan enam. Yang ketujuh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Perlu tak nak periksa kedudukan hadis ini sahih ke tidak? Jawabnya tidak perlu. Kenapa? sebab hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Kalau lain tu mungkin masih kita nak periksa lagi, tapi hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, insyaAllah bahkan disepakati oleh ulama, diterima oleh ulama sebagai hadis yang sahih. Jadi ini menjimatkan masa kita lah untuk membahaskan tentang syarat. Baik, hadis ini sebenarnya kalau daripada sudut riwayatnya, dia diriwayatkan juga oleh lebih daripada Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan juga oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Dan terdapat riwayat tercatat di kelemahannya oleh Al-Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Jabir dan Hafsah. Baik, jadi ada lebih daripada satu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Adapun makna hadis ini, kalau kita perhatikan, hadis ini datang daripada lafaz ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jum'ati. Artinya mandi Jumaat. Ini mudah mudahun ilaih. Mandi kita tahu, kemudian diidhafahkan, disandarkan kepada Jumaat. Jumaat itu apa benda? Hari Jumaat. Itu asal dia. Jadi mandi hari Jumaat. Betul? Semua setuju? Itu yang ada kat dalam hadis lah. Jadi mandi untuk hari Jumaat, sama ada sebelum Jumaat ataupun selepas Jumaat, sebelum Maghrib pun boleh. Kira hari Jumaat tak tu? Mandi Jumaat. Mungkin mandi Jumaat. Baik, itu dengan muktadak khabar dia adalah wajib pun. Jadi dia wajib. Dan wajib ini hukum syar'i. Ini antara hadis yang jelas, sarih, menunjukkan bahawa mandi Jumaat itu hukumnya wajib. Baik. Jadi tak ada di situ kita katakan Nabi perintah saja, kemudian perintah ni wajib ke sunat. Terus Nabi SAW kata wajib. Dan wajib maknanya apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Itu daripada sudut definisi. Menurut daripada perspektif dosa ke tak berdosa melakukan perbuatan tersebut. Adapun daripada sudut yang lebih baik adalah wajib itu adalah satu perintah, al-amru, perintah yang jazim, yakni yang pasti, yang kuat. Kalau dia sunat, perintah itu bukan perintah juga, tapi dia perintah ghairu jazim, yang tidak kuat. Baik. Jadi ada kulli muhtalim, siapa yang wajib mandi Jumaat, atas setiap orang yang berikhtilam, yakni mimpi basah, yang telah baligh. Di sini juga ada masalah lain nanti, iaitu muhtalim ini umum. Kulli muhtalim, kulla mana kull? Semua. Dalam usul fiqh, ulama-ulama usul fiqh mengatakan bahawa lafaz kull, lafaz jami' dan lain-lain lagi ini adalah lafaz umum yang sarihah, yang jelas, tak ada ihtimal dia umum ataupun tidak. Bila datang kul je, maknanya dia mesti umum, melainkan ada dalil. Jadi muhtalim ni orang yang mimpi basah, adakah dia hanya lelaki ataupun termasuk juga perempuan? Hari Jumaat saja lelaki perempuan mesti mandi. Itu dia. Kalau kita nak pakai hadis ni aja, dan kita nak bebaskan diri kita daripada ulama, gitulah. Lelaki perempuan yang pergi Jumaat, tak pergi Jumaat, yang musafir ke bukan, semua mesti mandi Jumaat. Kalau tengok pendapat ulama, kita dapati ya betul, ini salah satu daripada pendapat ulama. Tapi agak-agak pendapat siapa? Kita dah boleh teka lah. Kita dah selalu kan Az-Zahiri. Ulama Az-Zahiri, lokornya adalah Daud Az-Zahiri, dan dikembangkan pula oleh Ali bin Hazm rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan bahawa mandi Jumaat ini memang wajib atas lelaki dan perempuan mengikut zahir hadis tersebut. Jadi ada beberapa masalah di dalam hadis ini. Pertama adalah tentang bahagian pertama, ini untuk mandi Jumaat, untuk hari Jumaat ataupun mandi solat Jumaat. Maksudnya mandi untuk ijtima', untuk solat Jumaat, yang ini berkumpul untuk solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ni kita tahu dia adalah solat yang dilakukan secara berjamaah seminggu sekali di masjid. Dia bukan syarat sah untuk solat Jumaat tersebut. Tapi dimaksudkan di sini adalah apabila hadir untuk solat Jumaat. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur. Ini kira pendapat kedua. Baik, jumhur ulama mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah bukan untuk mandi Jumaat, tapi adalah mandi untuk hadir solat Jumaat. Baik, apa dalil mereka? Walaupun di dalam hadis ini dengan lafaz ini, walaupun dalam Bukhari Muslim lafaznya mutlak ghuslul Jumaat, mandi Jumaat, maknanya hari Jumaat, terdapat di situ lafaz lain. Itu sebab kita kena tahrij hadis ini. Tadi kita katakan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat lain, antaranya siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Juga di dalam Bukhari dan Muslim. Apabila datang seorang daripada kamu kepada Jumaat, maka hendaklah dia mandi. "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Derajat hadis sahih, sama juga Bukhari Muslim juga. Dan ini adalah hadis yang lebih detail, betul tak? Tadi mandi Jumaat, mungkin mandi hari Jumaat, mungkin mandi untuk solat Jumaat. Tapi lafaz yang kedua, apabila kamu datang kepada Jumaat, macam mana datang ke Jumaat? Melainkan maksudnya adalah kamu datang untuk menyaksikan solat Jumaat. Dia nak keluar dari rumah, nak pergi masjid, maka hendaklah dia mandi. Jadi lafaz ini lebih muqayyad. Jadi di dalam kaedah usul fiqh, kita ada dua hadis atau dua dalil, satu mutlak, satu lagi muqayyad yang lebih terperik mengikat, ada sifat tertentu. Kita tak boleh ambil yang umum tadi, kita mesti ambil yang khusus, yang muqayyad. Kalau tidak, maknanya kita tak ambil hadis. Kita ambil satu tolak satu, sebenarnya kita akan tolak dua-dua. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kata siapa pun, tak boleh kita campakkan kata-kata dia atas kata-kata dia. Kita tak boleh gaduh-gaduhkan dia, sehingga kan tak ada makna. Kita mesti ambil kata-kata orang ini dan difahamkan dengan kata-kata dia yang lagi satu. Nah, itulah adil. Okay. Jadi bila ada umum kat sini, patut ada khusus kat sini, kita mesti ambil yang khusus sebab dia lebih lengkap. Jadi itu antara, atau itulah dalil, antara dalil ulama jumhur yang mengatakan mandi kat sini adalah mandi untuk solat Jumaat. Jadi antara furu' daripada masalah ini adalah apabila seseorang itu sakit, lelaki, dan dia wajib solat Jumaat sebenarnya. Sebab lelaki dah baligh, solat Jumaat itu wajib ke tidak atas dia? Wajib. Tapi ketika ini dia sakit, sakit dia tak boleh pergi solat Jumaat, tapi sakit dia boleh mandi tak? Mandi no problem, boleh mandi. Pergi solat tak boleh, asal orang ni mandi mesti boleh pergi solat, betul? Banyak orang mandi tak boleh solat, tak boleh pergi solat, kaki dah timpang macam mana? Okay. Jadi orang ini, kata ulama Zahiriyah tadi, wajib mandi tak walaupun kat rumah? Wajib. Kenapa? Nabi SAW kata mandi Jumaat wajib atas setiap orang. Adapun jumhur mengatakan tidak wajib dia mandi sebab dia tak pergi solat. Dan satu perkara lagi, kalau dia musafir, sama juga, adakah dia wajib mandi telah masuk Jumaat ketika dia safar? Jawabnya dua pendapat tadi. Yang ambil umum zahir-zahir, tapi jumhur akan mengatakan tidak wajib dia mandi. Kenapa? Kenapa dia tak pergi musafir? Tak wajib solat kalau dia tak pergi solat. Tapi musafir ni kan boleh pilih kalau dia nak pergi solat Jumaat ke tidak. Boleh ke? Haram? Boleh. Tapi tak wajib. Jadi kalau dia pergi, dia wajib mandi. Kalau dia tak pergi, tak wajib mandi. Ada orang ada syak tak bahawa musafir tak wajib solat Jumaat? Semua yakin? Betul yakin? 110%? Kalau yakin mesti tahu dalilnya. Apa dalilnya? Makna je sudah. Tak mau riwayat apa ni, tak perlu dengan lafaz-lafaz. Tak perlu ambil nas yang tertentu. Dia sebenarnya datang daripada perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW buat haji tak? Haji berapa kali? Kali yang jatuh wada. Bila buat haji, Nabi SAW musafir ke bukan? Musafir. Nabi SAW hukum pada hari apa? Hukum setelah hari Arafah. Tapi hari Arafah ketika itu jatuh pada hari apa? Hari Jumaat. Nabi SAW solat Jumaat tak? Tak. Kalau wajib solat Jumaat, tak semua orang, sebagaimana sebahagian orang kata, tentu Nabi SAW akan solat solat Jumaat. Tapi Nabi tak solat Jumaat, tapi Nabi solat jamak takdim. Zuhur 2 rakaat, lepas tu asar 2 rakaat. Khutbah tu bukan khutbah Jumaat, tu khutbah apa? Khutbah Arafah. Aku lihat. Jadi begitu juga wanita. Kalau wanita itu pergi nak hadir solat Jumaat, boleh ke haram? Boleh lah. Boleh. Lagi kalau masjid besar, tempat untuk wanita pun ada, bagus. Jadi kebanyakan masjid kita lelaki pun tak cukup. Kalau macam ni angkat sini lagi lah tak cukup. Jadi kalau dia pergi, wajib tak dia mandi? Zahir hadis? Wajib. Selesai masalah. Baik. Siapa yang kata tidak, dia perlu mendatangkan dalil. Memang kita tahu wanita tu tak wajib solat Jumaat, tapi dia dah datang. Satu lagi cabang, apa dia? Seorang yang tak wajib solat, musafir yang tadi, dia datang masjid tapi dia tak nak solat, boleh tak boleh? Tak, dia nak solat Zuhur ataupun dia dah solat dah, atau dia nak takhir dengan nanti. Taruhlah macam tu, wajib tak dia mandi kerana dah sampai masjid, kerana nak pergi masjid? Jawab ya, wajib. Sebab ilah dia bukan kerana nak solat, tapi kerana dia datang untuk menghadiri solat Jumaat. Idza ata ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Naam. Kalau nak cerita pasal siapa cakap dan sebagainya, tu cerita panjang lah. Itu pun bagus, tu pun ilmu. Awak nak semua? Sama, sama. Yang penting apa dia? Pendapat dia, kaul dia, kemudian dalil dia. Kalau ada 2-3 pendapat, yang penting apa? Pendapat dia juga, kemudian apakah yang kuat dan kenapa dia kuat. Cukuplah tu. Ada masalah sampai 10 pendapat, ada sampai 40 pendapat. Lailatul Qadar bila tu sampai ke berapa puluh pendapat? Nabi SAW dilahirkan pada hari apa? 20 pendapat. Takkan semua orang beritahu? Bukan takkan lah. Awak bagus kalau nak tahu. Tapi yang penting akhirnya apa? Yang rajih. Walimah tak? Rajih. Kenapa dia rajih? Jadi sebab tu Al-Ibrah kata Ibn Taymiyyah Rahmat Ta'ala, dia ada karang satu kitab combine dengan datuknya, disambung kerja datuknya. Nama kitab Al-Musawwadah, kitab usul fiqh. Jarang orang dengar. Memang kitab ini, usul fiqh ini, memang kitab usul fiqh asalnya mazhab Hambali. Tetapi sebagai mana kitab-kitab usul fiqh lain, dia akan menyebutkan pendapat usul-usul fiqh mazhab lain. Dalam mukadimah dia kata macam tadi, dia kata banyak pendapat ada, tapi kita tak sebutkan semuanya. Setakat nak sebutkan je, setakat nak banyak-banyak dengan apa, penuhkan kitab dengan pendapat-pendapat. Tapi kita hanya ambil pendapat itu dan kita sebutkan dalilnya dan yang mana yang kuat. Sebab itulah yang diperlukan. Istimarah itu buah daripada apa? Daripada khilaf. Bukan setakat sebutkan khilaf panjang lebar. Yang lebih teruk lagi, dah sebutkan khilaf panjang lebar, lepas tu ikut hawa nafsu, ialah mazhab dia juga. Dalil macam-macam dah keluar, ialah saya, kita tetap mazhab kita. Apa faedah? Baik, itu mungkin jadi hujah atas dia dan membuatkan ilmu seperti itu tidak berkah. Nah, kemudian masalah yang penting kan, lebih penting daripada itu, adalah hukum mandi Jumaat. Kita dah faham mandi Jumaat tadi apa kan? Adakah dia wajib ataupun tidak? Zahir di sini hukumnya wajib. Tentu lagi lah siapa yang akan mengatakan dia wajib. Maknanya kalau tak buat berdosa, Zahiri. Tapi selain daripada Zahiri sebenarnya ada, iaitu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. Bila kita kata mazhab Hanbali, bukan maknanya semua ulama Hanbali berpendapat demikian. Ini istilah khusus. Mazhab maknanya diorang punya mazhab. Tapi kadang-kadang 1, 2, 3, kadang 5, 6, 7 ulama mazhab tak setuju, dia kata lain. Itu tak menjadikan bahawa dia bukan mazhab. Jadi contohnya Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim kata tak, dia tetap mazhab Hanbali. Tapi ada 2-3 orang yang dalam mazhab tak pakai. Begitu juga mazhab Syafi'i, dia kata mazhab Syafi'i. Tapi nanti Ibn Khuzaimah cakap lain, Al-Muzani cakap lain. Kadang ni dua orang ulama Syafi'i, kadang Nahawi pun kata lain. Tapi dia tetap mazhab. Baik. Jadi ini dua ulama ataupun golongan yang berkata hukum mandi Jumaat itu wajib. Selain daripada mereka ada lagi ulama-ulama lain. Dan dari mereka zahir wajib itu nas. Wajib ini nas, dia tidak memiliki makna lain kecuali wajib. Nah, dah wajib lah apa lagi? Takkan wajib Nabi kata mandi Jumaat wajib, takkanlah awak kata sunat. Ulama marah kalau awak dah dengar, dah tahu, dah baca Nabi kata wajib, terus awak fatwakan dengan kata lain. Itu memang memang ulama marah. Ibn Qayyim dalam kitab Al-I'lam Al-Muwaqqi'in marah, menyebutkan ulama-ulama yang marah betul bila dah ada nas hadis macam ini, dia beri fatwa khilafu nas. Baik. Ada kulihat kita dapati bahawa jumhur ulama, yakni siapa dia? Kita start daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Asy-Syafi'i. Mereka dia pula mengatakan mandi Jumaat itu tidak wajib, tapi hukumnya sunat. Dalil mereka bukan kerana hadis kita ni lemah. Mustahil hadis ni lemah. Hadis ni Bukhari Muslim 7 sahabat meriwayatkan dia. Jadi mereka mesti menggunakan hadis lain yang membatalkan hadis ini. Boleh. Jadi hadisnya kan sebelah ataupun di depan. Hadis yang berikutnya, hadis ke-106, kata hadis Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Samurah Ibn Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawm al-jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man irtasal fal-ghuslu afdal. Rawahu Khamsa wa hassanahu Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, berarti dia telah mengamalkan sunnah dan betapa nikmatnya Jumaat ialah. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Hadis Al-Khamsah. Siapa Al-Khamsah? Ashabu Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Itu baru 4. Satu lagi tu Imam Ahmad. Dan Ibn Hajar sengaja kata dan dihasankan oleh Tirmidzi. Nah, ini faedah daripada Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik, kita sekarang baca kitab lah, sebab ada kaitan dengan biografi perawi. Jadi berkata Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala dalam Sulhul Salam, Samurah bin Jundab adalah Abu Sa'id menurut kebanyakan pendapat. Yani kunyah dia tu ada dua pendapat. Ada kata Abu Sa'id, ada selain daripada itu. Kemudian Samurah bin Jundab Al-Fazari. Al-Fazari ini adalah satu kabilah yang masyhur, sang tangan kanan golongan Ansar, orang yang masyhur kalangan Ansar, pernah tinggal di Kufah. Bila ni? Lepas wafatnya Rasulullah SAW. Bila Kufah dibuka, barulah dia pindah ke Kufah dan menjadi governor Basrah di Iraq. Sekali lagi, ini semua dalil bahawa sahabat-sahabat tidak ta'asub tinggal di Madinah. Padahal dia orang Ansar, orang Madinah. Konon nak ambil berkat dekat Madinah dan sebagainya. Tak juga, sahabat lah. Sahabat keluar. Dan dia dikira sebagai orang Basrah, termasuk penghafal hadis yang cukup banyak. Meninggal dunia di Basrah pada akhir tahun 59 Hijrah. Jadi Samurah bin Jundab banyak hadisnya dalam Bukhari Muslim dan kitab Kutubus Sunan. Baik, adapun penjelasan kalimat, ini saya cara teruslah. Jadi man tawadda'a, kata Nabi SAW, siapa yang berwuduk yaumal Jum'ah, pada hari Jum'at, maka fabiha wa ni'mat, maknanya dan baguslah untuknya. dan nikmatlah perbuatan tersebut. Baguslah perbuatan tersebut. Ini dah uslub bahasa Arab, susah sikit nak terjemah. Yang penting, siapa yang buat macam ini, maka itu adalah perbuatan yang baik, dipuji oleh Nabi SAW. Ini aja dah mencukupi sebenarnya, menunjukkan bahawa hukum untuk Jumaat itu cukup dengan berwuduk. Kemudian disambung lagi dengan lebih jelas, wa man ightasala, siapa yang mandi, yakni untuk hari Jumaat, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih baik. Lebih baik daripada berwuduk. Tapi wuduk baiklah. Wuduk baik. Artinya wuduk cukup tak? Wuduk cukup. Mandi ekstra, mandi lagi banyak pahalanya, lagi bagus. Jadi mereka mengatakan bahawa hadis inilah yang dipegang. Mereka mengatakan hadis inilah yang dipegang, sehingga kita katakan hukum mandi Jumaat itu tidak wajib tetapi sunnah. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Selain daripada mazhab Hambali. Boleh tak ni? Setuju ke tak setuju? Banyak yang tak setuju. Banyak yang tak setuju. Mereka mengatakan, macam mana awak boleh ambil hadis ini, awak tinggalkan hadis yang pertama? Apa sebab? Kamu boleh kata demikian? Ha, lihat, hadis pertama dikeluarkan oleh siapa? Ha, 7 ulama hadis, dalamnya ada Bukhari dan Muslim. Hadis ini tak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim tak tahu ke hadis ini? Tahu, tapi tak masukkan dalam kitab sahih. Jadi makna satu hadis yang lebih sahih, lebih kuat, hadis yang kata wajib. Jadi patutnya kita, bila ada dua hadis, dua-dua bertentangan hukumnya, satu sahih, satu lagi sahih, kita mesti ambil yang lagi sahih. Kalau dah tak ada jalan nak gabungkannya. Kemudian kedua, sebab kedua mereka mengatakan hadis ini yang dikeluarkan oleh 5 orang ni, walaupun dihasankan oleh Tirmizi, mereka periksa sanadnya, mereka dapati ada kelemahan. Dan diperkatakan oleh ulama-ulama hadis. Apa masalahnya? Mereka kata hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang ni, dan semuanya nanti sampai kepada Qatadah dari Al-Hasan Al-Basri, dari Samurah bin Jandak, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari Qatadah. Dari Hasan Al-Basri lah. Dari Samurah. Jadi dekat sini ada 5. Nanti semua sampai ke sini. Kata mereka ini tak ada masalah dengkoh. Qatadah kita pun dah pernah baca. Dia bertemu dengan 70 orang sahabat. Betul tak? Ini saya ingat. Kau ingat tak tu? Dekat mana? Al-Hasan Hasan Al-Basri, seorang yang dengkoh, tak ada masalah. Tahu tak Al-Basri? Juga seorang fakir. Masalah, dan Samurah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Masalah dia, apakah Hasan ini dengar daripada Samurah ataupun tidak? Kata ulama, sebahagian ulama mengatakan yang pertama Hasan cuma dengar daripada Samurah ni satu hadis je. Apa hadis je? Hadis akikah. Lain hadis dia tak dengar daripada Samurah. Tapi ada ulama mengatakan Hasan itu dengar daripada Samurah. Tetapi dengar banyak hadis. Dengar banyak hadis. Ada yang mengatakan dia tak dengar. Lain daripada dia tak dengar langsung. Sebab apa? Sebab kata beliau, kata mereka, Hasan ini cuma riwayat daripada kitab saja. yang didengar betul-betul cuma hadis Al-Qisah. Ini tidak ada khilaf sebab hadis ni ada dalam Bukhari. Ini khulasah pembahasan hadis ini. Walau bagaimana pun, kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kalau dia tak dengar langsung, dia ambil daripada kitab, hadis ini bersambung tak? Sambung juga. Kata Ibn Hajar, ini end of the day, sambung juga. Itu dia. Jadi hadis ini sahih. Sebab dia tak ada masalah lain melainkan itu je. Tetapi daripada pembahasan tadi, kurang-kurang dia katakan hadis ini bukan apa, perfect daripada, sunyi daripada kecacatan. Ada jugalah, ada juga. Janji ada. Jadi kita tak mau pakai. Kita nak pakai hadis dalam Bukhari dan Muslim, mandi itu wajib. Okey. Satu lagi hadis yang dipakai oleh kedua-dua buah pihak. Ini adalah satu riwayat. Tapi kali ini daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru pada satu hari, hari Jumaat, Umar di atas mimbar. Waktu dia atas mimbar, tengah cat mimbar tu, tengah apa? Tengah khutbah. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang cepat ke lambat ni? Datang lambat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab pun tanya pada orang tersebut, ayu sa'atin hari, ini dah pukul berapa ni? Maka jawab orang itu, aku tadi ada urusan sibuk, sebab aku tak sadar, aku balik sampai ke rumah aku, baru aku dengar, apa ni rupanya dah azan. Jadi aku cuba sempat wuduk, terus aku straight pergi masjid. Wal wuduk, wal wuduk je. Kan Nabi SAW suruh kita mandi. Hadis ni kat dalam Bukhari dan Muslim. Sahih kan? Tapi saya katakan tadi, hadis ni diguna oleh dua-dua buah pihak. Yang kata wajib mandi, yang kata tak wajib mandi. Macam mana ni? Siapa tahu? Wajib pasal perintah, tak wajib dia tak suruh. Yang kata wajib sebab kat belakang dia Umar bin Khattab kata apa? Kan amarana, kan Nabi SAW perintahkan kami untuk mandi hari Jumaat. Pasal perintah apa? Wajib. Dia kira-kira hadis. Dan Umar telah mengingkari perbuatan Uthman ketika dia berkhutbah. Asal dia khutbah, awak boleh cakap-cakap orang tak? Kalau dia betul mungkar, barulah kita tegur. Tapi kalau dia tidur, tak apalah. Kalau dia tidur, kita kena cek diri kita sendiri. Entah-entah kita cakap tu macam nak buat orang tidur. Baik. Tetapi golongan jumhur pula mengatakan ini dalil bahawa mandi Jumaat tak wajib. Kenapa pula? Sebab Uthman tak balik. Dan Uthman faham tak payah mandi. Tak payah mandi. Dan Umar bin Khattab tak perintahkan dia untuk balik untuk mandi. Ini yang buat payah. Duduk pakai hadis ini untuk kuatkan pendapat mereka. Jadi sekarang mesti square lah. Betul kan? Jadi mana yang betul ni? Wajib ke tak wajib? Jangan pula awak jenis, alamak kalau wajib susah nak mandi. Kalau awak punya jenis macam tu, awak jangan duduk dalam kelas ni. Jangan belajar. Lagi banyak orang tahu lagi, lagi susah. Okay? Tapi kalau belajar nak tahu bukan betul, kemudian kalau susah pun awak akan usaha kan? Sebab awak tahu awak hidup kat dunia ni memang untuk ditaklif, dibebankan dengan perintah dan larangan. Dan kita akan tahu perintah dan larangan apa yang disukai oleh Allah SWT diwajibkannya, melainkan dengan kita belajar. Dah belajar, kita amalkan. Kalau macam itu, insyaAllah yang susah tu boleh dimudahkan oleh Allah SWT. Baik. Dan kita pun tahu macam mananya susah pun, kalau dah susah sangat, dia akan apa, menjadi tidak wajib. Itu biasa di dalam Islam. Tapi kalau masih boleh kita lakukan dengan susah payah, maka masih wajib lagi kalau dia wajib. Jadi hadis yang satu lagi dipakai adalah satu lagi hadis dalam Bukhari dan Muslim ataupun hanya Muslim saja. Kali ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu beliau telah berkata, dulu kanan nasu yang tabuna ilal Madinah. Dulu orang ramai datang ke Madinah untuk Jumaat, yang tabuna Jumaat min manazilihim, langsung daripada rumah mereka, minal awali, daripada awali. Awali ni jauh. Awali ni juga ada ceritanya dalam bab apa tu? Hari raya berjatuh pada hari Jumaat. Jadi Nabi SAW kata siapa daripada awal ni tak payah datang lagi. Jadi kalau nak datang, nak solat tak apalah. Datang, nak datang pun tak apa. Kami tetapkan solat Jumaat. Yang awal ni jauh. Mereka ikut kalangan badia. Mereka datang daripada jauh. Fayatu nabil abad. Mereka datang dengan apa? Abaya mereka. Yang dengan baju labu mereka. Dan mereka di atau terkena dengan debu dan kotoran. Fatakhruju minhum ar-rih. Lagi-lagi kalau hari panas, maka keluarlah daripada badan mereka ni bau. Tapi bukan bau yang wangi lah. Jadi seorang daripada mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa indi, dan aku ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ada dekat dengan dia. Jadi Nabi SAW bau orang ini. Jadi Nabi SAW pun segera bersabda, lau annakum tatahartum liyaumikum hada, kalaulah kamu bersuci untuk hari kamu ini. Dan dalam riwayat lain juga dalam Bukhari Muslim, lau irtasaltum yaumal jumu'ah, kalaulah kamu mandi untuk hari Jumaat. Jadi selepas tu maknanya Nabi SAW perintahkan untuk mandi Jumaat. Walaupun ada sedikit seperti makna kita tadi, siapa yang wuduk bagus, siapa yang mandi lagi bagus. Tapi sebenarnya Aisyah ceritakan chronological kisah mandi Jumaat ni. Mula-mula wajib ke tak wajib mandi Jumaat? Zahirnya mula-mula Aisyah kata mula orang datang berbusuk semuanya, menunjukkan mereka tak mandi lah. Dan mereka dulu bekerja dengan tangan mereka sendiri, sebab semua perlu cari makan sendiri. Ini sebelum mereka berperang, waktu mereka menang, harta rampasan perang dan sebagainya. Madinah waktu itu miskin. Jadi maknanya ini awal-awal Islam. Jadi mereka datang tak mandi, sebab Nabi SAW tak wajibkan mandi. Selepas itu, bila dah mengakibatkan keadaan yang tidak selesa dalam masjid, lagi-lagi kita tahu masjid Nabi SAW macam mana, bumbung dia bukannya tinggi macam kita punya bumbung. Kita kalau nak tembak pun tak sampai, cicak kat atas tu lah. Tinggi sangat. Lepas tu bumbung dia bukan bumbung yang kira boleh lindungkan daripada panas, tapi bumbung daripada apa? Zaman Nabi SAW lepas kurma aja. Dan masjid besar ke, angin masuk bagus? Tak, masjid sempit, orang Masya Allah punya ramai. Dan kalau macam tu orang datang daripada jauh itu berpeluh-peluh, hari panas di Madinah, agak bau dia macam mana? Boleh mabuk dengan khatib-khatib boleh mabuk. Jadi Nabi SAW lepas tu suruh mandi. Maka berkata ulama, ini dalil bahawa mula-mula hadis yang samurah ni, kalau hadis ni sahih, taruhlah hadis ni sahih, siapa berwuduk, wuduk bagus. Siapa yang mandi, mandi lagi bagus. Jadi mula-mula tak wajib. Jadi ada yang mandi, ada yang tak mandi. Tapi kemudian dia mengakibatkan suasana yang tidak bagus, memutaratkan orang ramai. Maka Nabi SAW lepas tu kata, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumaat wajib atas setiap orang yang balik. Full stop. Macam mana? Saya kaji ni kaji, saya rasa inilah yang kuat. Jadi hukum mandi Jumaat wajib. Dan dikuatkan di satu lagi riwayat dalam Ibnu Abbas, Syekh Al-Bani ta'ala ada membawanya dalam Irwa, sama juga. Tapi Ibnu Abbas faham lain. Tapi yang penting riwayat dia, dia ditanya oleh orang-orang Iraq, apa pendapat kau Ibnu Abbas tentang mandi Jumaat? Dia kata mandi Jumaat tak wajib, tapi athar, mandi lagi suci. Tapi kalau tak mandi pun tak mengapa. Kak maukah kamu aku beritakan kepada kamu asal usul mandi ni? Itu dia pun cerita. Dia cerita hampir sama dengan riwayat Aisyah tadi. Mula-mula orang datang dalam keadaan yang daripada jauh dan mengakibatkan busuk. Lepas tu Nabi SAW perintahkan mereka untuk mandi. Tapi selepas itu, itu dia ada tambahan. Lepas itu kami dah kaya, dah mewah lepas jihad dan sebagainya. Jadi Maknanya dia balik asal. Itu faham Ibn Abbas, dia balik apa? Dia balik asal, tidak wajib. Benda yang sama, fahaman dia lah lain-lain. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni dalam satu asar yang sahih, dia kata ghuslul jumu'ati wajibun ka al-janabah. Mandi Jumaat ni wajib atas semua orang yang balik al-kulli muhtalim, seperti mandi Jumaat. Yani mandi wajib. Itu fahaman berbeza-beza daripada sahabat. Wallahu a'lam. Jadi bukan hanya ni masalah jumhur versus zahiri dan hambali, tapi juga adalah berkaitan dengan hadis. Hadisnya kita dapati sahih. Jadi ini masalah fiqhul hadis. Jadi dalam masalah ini, ini dikira sebagai masalah ataupun khilaf yang mu'tabar, sama-sama kuat. Jadi kalau dalam khilaf mu'tabar, kita mesti ada adab dalam khilaf tersebut. Maknanya kita mesti menghormati pendapat orang yang bersalahan dengan pendapat kita, sebab dia beramal juga dengan dalil. Sama ada dia beramal dengan dalil kerana dia tahu dalil, ataupun dia taklid pun tak boleh kalau memang dia berhak bertaklid. Jadi ini antara masalah yang tak sepatutnya kita gaduh. Baik. Jadi tentu sekali kita tahu bahawa mandi Jumaat itu lebih baik, dan terdapat beberapa lafaz-lafaz hadis dari sahabat-sahabat lain. Antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan tentang wajibnya mandi. Hakun ala kulli muslim, kata Nabi SAW, an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam, yaghtasilu yughsilu ra'sahu wa jasadahu. Adalah hak atas setiap orang muslim untuk mandi setiap 7 hari. Hendaklah dia membasahkan atau dia membasuh kepalanya dan badannya. Ini mandi. Tapi dalam riwayat ini riwayat Bukhari dan Muslim, tidak disebutkan hari apa dalam 7 hari. Tapi dalam lafaz lain, iaitu hari Jumaat. Setelah itu, ulama membahaskan tentang bilakah kita mandi Jumaat. Jadi telah kita katakan pendapat yang kuat, insyaAllah, mandi Jumaat ni kerana harinya ke kerana nak pergi solatnya? Kerana nak pergi solatnya. Jadi oleh kerana itu, ada faedah tak kita mandi lepas solat Jumaat, lepas asar nak dekat maghrib? Mandi petang, kata orang. Jawabnya, tak ada faedah. Melainkan orang yang berpegang dengan lafaz zahir hadis ini. Jadi bila pula kalau dia sebelum Jumaat, boleh tak mandi pukul 7 pagi sebelum pergi kerja? Kita kata tu mandi kerja. Betul tak? Jadi dekat dalam masalah ini, okay, bila sebenarnya mula hari Jumaat? Adakah mulanya hari Jumaat subuh aja, bila terbitnya subuh dah kira hari Jumaat, ataupun kita nak kira waktu lain? Asalnya bila dah subuh, dia dah kira hari baru, betul tak? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi makna tu pada malam tu sampainya subuh, bila dah subuh dia dah kira hari lain. Jadi kalau tu adalah subuh hari Jumaat, itu adalah hari Jumaat. Adapun malam tak kira tau, malam Jumaat jangan mandi. Bukan jangan mandi lah, tak ada kena-mengena dengan solat Jumaat. Jadi adakah mula daripada subuh? Bagi siapa yang melihat daripada sudut bahasa, mereka mengambil kata daripada subuh dah boleh. Tetapi pendapat ni, kata sebagian yang lain, lemah. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi SAW memerintahkan orang atau mengajak orang ramai untuk segera datang solat Jumaat, Nabi ada sebutkan siapa datang pada sa'atul ula, saat yang pertama, seperti dia berkorbankan unta. Yang saat kedua, dikorbankan lembu, kambing, ayam, telur. Last sekali tak ada, dia bagi kepada lima saat. Maka kata ulama, ini semua berlaku selepas subuh, tak mungkin sebelumnya. Takkan awak duduk lepas subuh sampai imam masuk atau imam naik khutbah. Jadi paling cepat pun dia 1 jam selepas, ataupun bila dah terbit matahari. Jadi jawabnya, namanya tetap Jumaat, jadi boleh tetapi ini tidak afdal. Kenapa? Berpandukan dengan hadis Aisyah tadi, illah, sebab diperintahkan mandi ini jelas, iaitu untuk mewangikan bau badan dan mengelakkan orang ramai daripada daripada tersinggung dengan bau busuk kita. Dan ini tak akan berlaku melainkan apa, bila dekat dengan waktu nak salat Jumaat. Dan inilah yang yang terbaik. Melainkan kita ada uzur, maka kita boleh mandilah awal sedikit. Sebab itu kan ada masalah kalau seorang wanita sedang junub, belum sempat mandi, dia datang haid. Lepas itu dia bersih hari Jumaat dan dia nak pergi solat Jumaat, berapa kali nak mandi? Bila dia junub, ada perintah daripada mandi. Bersih daripada haid, ada perintah daripada mandi. Nak pergi solat Jumaat, wajib pula. Tiga kali nak mandi. Jadi ni kata ulama, tadakhul apa tu, asbab dalam satu hukum. Banyaknya sebab masuk dalam satu, jadi dikira sebagai apa? Sebagai satu saja. Sama seperti orang yang buang air kecil, buang air besar, apa lagi yang berdarah wuduk, macam-macam lagi lah. Takkan dia nak kena wuduk untuk setiap nak kena wuduk tu. Jadi kita katakan satu sudah mencukupi. Adapun di dalam hadis ini daripada sudut ijtimaiyah merangkan tentang cantiknya Islam, iaitu memelihara keadaan manusia. Lebih-lebih lagi ketika mereka sedang apa ni, sedang berkumpul di dalam satu ibadat. Jadi di sini dipelihara keadaan manusia daripada menyakiti orang lain. Oleh kerana itu, kita boleh juga ambil daripada hadis ini, apa juga yang mengganggu manusia dalam masjid, baik, maka ia mestilah diharamkan dan dilarang. Jadi kalau ada orang bukan untuk solat Jumaat, tapi baru dia tak berapa hari tak mandi contohnya, dia nak datang masjid, haram dia datang masjid. Dan begitu juga memang ada hadis pun, orang yang makan makanan yang busuk, bawang putih, bawang merah yang tak goreng dan bau mulutnya busuk, dilarang daripada masuk masjid, bahkan menghampiri masjid. Dan ada lagi lah, zaman kita orang dapat makan bawang putih, bawang merah, tapi mereka bawang gudang garam merah, gudang garam putih. Nah, ni kat sini dah jarang lah, tempat lain ada. Lagi kuat bau dia lah dengan dia punya cengkeh dan sebagainya. Nah, jadi yang ini tak boleh, dia mesti apa? Mesti bersihkan. Dan sebaiknya dia tinggalkanlah tabiat tersebut. Nah, lagi-lagi kalau puasa dia dah boleh tahan, lepas puasa patutnya dia istiqamah lah. Nah. Dan begitu juga ulama menyebutkan, kalau perbuatan kita tu menyakiti jemaah, kita dilarang melakukannya, walaupun asalnya disunatkan, disyariatkan. Seperti solat dalam masjid yang berkapet dengan selipar atau dengan kasut. Walaupun asalnya pakai selipar untuk solat itu disuruh oleh Nabi SAW untuk menyalahi orang Yahudi, Nabi SAW kata apabila kamu nak masuk masjid, maka hendaklah dia lihat tapak kaki selipanya. Kalau dia dapati ada yang kotor, falyadlikhuma thumma yusalli fihima. Hendaklah dia gosok-gosokkan kat tanah, lepas tu hendaklah dia solat di dalam dengan memakai selipar tersebut. Tapi boleh tak kita buat sekarang kat masjid-masjid, di dalam masjid yang ada tapet cantik-cantik? Jawabnya tidak dibolehkan, sebab dia akan menyakiti orang lain. Baik. Beza kalau dekat seremika atau pasir dan sebagainya, walaupun asal dia dibolehkan. Ada apa-apa soalan? Ataupun dah nak dekat, nah, jadi kita berhenti untuk solat isyak.